Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mataki ahli ihsan ila yinjil anabak kepada mu'alif rahimahullah ta'ala al-hadith al-kariyatu wa salatun hadis yang ke-33 al-istirna'u billahi wahda merasa cukup dengan Allah subhanahu wa ta'ala semata. An-Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man yasta'tif yu'ati yu'ifahu Allah wa man yastarmi yurdihi Allah wa man yatasabba yusabbihu Allah wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berusaha untuk menjaga diri, menjaga kehormatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dan melindungi kehormatannya. Memenisahkan dan berang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan membuat dia berkecukupan. Memenisahkan dan berang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, yusabbihullahu, maka Allah akan berikan sifat sabar padanya. Dan tidaklah seorang diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesadaran. Dikutip oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengandung 4 kalimat. Yang keempat kalimat tersebut adalah kalimat yang sangat makna dan sangat bermanfaat. Yang pertama, barang siapa yang menjaga kehormatan, maka Allah menjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan cukupkan, Allah akan membuat dia berkecukupan. Dijelaskan oleh Sa'di, 2 kalimat ini berhubungan erat. Karena kesempurnaan seorang hamba dalam keikhlasannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan harapannya dan rasa takutnya dan keterkaitan hatinya kepada Allah tanpa makhluk, maka jika orang itu benar-benar demikian, maka dia akan berusaha untuk mewujudkan kesempurnaan ini. Dia akan melakukan semua sebab, semua usaha yang akan mengantarkannya kepada hal itu, sehingga dia menjadi hamba Allah yang sejati, yang terbebas dari penghambaan diri, perbudakan makhluk. Yaitu caranya dengan dia paksa dirinya, dia kalahkan dirinya dalam 2 hal. Yaitu dia palingkan dirinya dari keterkaitan dengan makhluk dengan bentuk menjaga diri hingga tidak perlu meminta-minta dan berharap harta yang ada pada tangan orang lain. Maka dia tidaklah mengemis, tidaklah meminta-minta harta orang lain, baik dengan kata-kata ataupun dengan sikap. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Umar, memerintahkan untuk menerima pemberian jika pemberian itu bukan karena minta-minta, bukan karena mengharap. Ma'ataka min hadzal mali wa anta ghairu musyrifin wa la ta'irin fakhudhu. Jika datang kepadamu harta, jika engkau mendapatkan harta dan diberi harta oleh seseorang, wa anta ghairu musyrifin, dan engkau tidak berharap-harap dan tidak berangan-angan untuk mendapatkannya, walau sahijah dan tidak memis dan minta-minta kepada orang tersebut, fakhudhu, maka ambillah, maka terimalah harta tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menerima pemberian orang dengan catatan kita tidak meminta dan kita tidak berharap. Maka Nabi perintahkan untuk pemberian orang tersebut diterima dalam rangka untuk di antaranya manfaatnya adalah untuk jabr khatirih, untuk menyenangkan dia. Kalau orang itu memberi dan diterima pemberiannya, maka dia akan merasa senang. Kalau dia memberi namun ditolak pemberiannya, dia akan merasa susah. maka Nabi perintahkan untuk menerima pemberian jika pemberian dan hadiah tersebut tidak meminta dan tanpa berharap. Kata ulama berselisih pendapat tentang wajib diterima, apakah dianjurkan untuk diterima. Jumhur ulama mengatakan dianjurkan untuk diterima. Madzhab Zahiri mengatakan wajib untuk diterima. Pemberian tanpa kita meminta dan kita berharap, maka jumhur ulama, kata mayoritas ulama, kita dianjurkan untuk menerima hadiah dan pemberian tersebut dan tidak menolaknya. Bermalam, ada pun harta yang tidak seperti itu, yaitu harta yang kita minta atau kita berangan-angan untuk mendapatkannya. Fala tukfihu nafsaka, maka dalam engkau perturutkan nafsumu. Maka seorang yang memalingkan hatinya dari keterkaitan dengan makhluk, dengan tidak berharap dengan berkaitan dengan harta yang ada pada orang lain, maka dia akan memutus al-israf, angan-angannya yang ada dalam hatinya untuk mendapatkan harta orang. Demikian pula permintaan dengan kata-katanya, ta'arufan dalam rangka menjaga kehormatan, wata'arufan, dan membebaskan diri dari minanil khalqi, dari punya hutang budi kepada orang lain, dan dari ketergantungan hati dengan orang lain. Dan jika seorang itu melakukan hal ini, memutus angan-angan untuk mendapatkan harta orang dan menghindari untuk meminta-minta dengan kata-kata, maka ini ada sebab yang kuat untuk terwujudnya al-iffah, menjaga kehormatan, terjaganya kehormatan. Dan sempurnanya hal ini hanya akan sempurna jika dia paksakan dirinya untuk melakukan hal yang kedua, yaitu merasa cukup dengan Allah, merasa percaya dengan janji Allah bahwa Allah akan mencukupi hambanya. Karena barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Jadi inilah tujuan pokok. Sedangkan yang pertama tadi, menjaga kehormatan, tidak minta-minta dari orang lain, adalah sarana untuk menuju hal ini. Karena siapa yang menjaga kehormatan berkaitan dengan harta yang ada pada tangan orang lain, tidak meminta-minta dengan dan tidak mengharap, wa amma yanalu minhum, dan menjaga kehormatan berkaitan dengan apa yang bisa dia dapatkan dari orang lain, maka ini menyebabkan dia menguatkan keterkaitan hatinya dengan Allah, harapannya dan harapannya untuk mendapatkan karunia dan kebaikan Allah. Dia akan berpegang kepada Allah dan akan percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan baik sangka hambanya. Maka jika hambanya berbaik sangka kepada Allah, maka itulah yang akan Allah wujudkan. Namun jika hambanya tersebut, manusia tersebut punya sangkaan yang tidak semacam itu, yaitu berburuk sangka kepada Allah, maka dia pun akan mendapatkan tindisan yang dia, persangkaan yang dia miliki. Maka setiap satu dan dua hal ini, yaitu antara istighnaf, merasa cukup, dan istighfar, menjaga kehormatan, ya mudul, itu saling menguatkan yang lain. Maka semakin kuat ketergantungan hati seorang dengan Allah, maka akan semakin lemah ketergantungan hati ini dengan makhluk dan sebaliknya. Jadi ada empat kalimat dalam hadis ini. Yang pertama, barang siapa yang menjaga kehormatan. Apa yang dimaksud menjaga kehormatan? Yang dimaksud menjaga kehormatan di sini, kata sesat, dia akan menjaga kehormatan dari harta orang lain, yaitu tidak ngemis-ngemis dan tidak mengharap-harap harta yang ada dan dimiliki oleh orang lain. Sekarang siapa yang berusaha, dia tahan, dia usahakan agar dirinya tidak minta-minta sama orang lain, maka Allah akan jaga dirinya. Allah akan jaga dirinya, Allah akan jaga kehormatannya, sehingga dia tidak akan minta-minta oleh orang lain. Nah, ini butuh usaha. Saya akan berusaha untuk tidak kemis sama orang, maka Allah akan wujudkan keinginannya tersebut, yaitu dia tidak akan minta-minta kepada orang lain. Kemudian yang kedua yang dikatakan, barang siapa merasa cukup dengan pemberian Allah, qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia cukup dengan pemberian Allah tersebut. Maka kata Sa'di, dua kalimat ini berhubungan erat, berhubungan yang sangat erat. Karena jika seorang itu semakin kuat, yaitu merasa cukup dengan pemberian Allah, maka dia akan semakin menjaga kehormatan. Sedangkan menjaga kehormatan dan berusaha untuk tidak ngemis dan minta-minta kepada orang, ini adalah jalan supaya seorang itu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika dia berusaha untuk menghindari dirinya dari meminta-minta, maka akan semakin besar usaha dia untuk, maka akan semakin besar sifat dia merasa cukup dengan pemberian Allah, merasa qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika dia lemah dalam usaha untuk menjaga kehormatan dan harta orang, maka akan semakin lemah merasa cukupnya dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dijelaskan hubungan antara kalimat pertama dan kalimat yang kedua adalah hubungan sarana dengan tujuan. Sarana yang menjaga kehormatan dari harta orang, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Ini adalah sarana. Buahnya, maka dia akan merasa cukup dengan pemberian Allah dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang diajarkan, Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, ini aku meminta kepadamu al huda, petunjuk, takwa, wal afaf dan terjaganya kehormatan, wal ghina dan tercukupinya kebutuhan atau merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan seluruh kebaikan dalam doa ini. Meminta hidayah, meminta takwa, terjaganya kehormatan dan merasa cukup. Apa yang dimaksud hidayah? Hidayah dimaksudkan dengan jalan ilmu yang bermanfaat. Artinya ilmu yang membuahkan amal. Artinya hidayah bayan yang menghasilkan hidayah taufik. Setelah tahu kebenaran, kemudian melaksanakan kebenaran. Setelah tahu perintah, kemudian menjalankan perintah. Setelah tahu larangan, dan menjauhi larangan. Itulah ilmu yang manfaat, ilmu yang membuahkan amal. Adapun ilmu yang tidak membuahkan amal, maka itu adalah sumber bencana. Dan ilmu itu cuma ada dua kemungkinan. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an hujjatul laka au alayka. Al-Qur'an, ilmu din itu, ilmu agama itu cuma ada dua kemungkinan. Akan jadi pembela di hadapan Allah atau akan jadi penuntutmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tengah-tengah. Tidak membela dan tidak menuntut. Maka ilmu itu akan jadi pembela seorang di hadapan Allah ketika dia adalah ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuahkan amal. Maka tapi ilmu itu akan jadi penghujat dan penuntut seorang di hadapan Allah ketika ilmu itu tidak membuahkan amal. Kemudian yang dimaksud takwa adalah hadis ini adalah al-amal salih. Telah mempraktekan al-huda, mempraktekan ilmu yang bermanfaat yang bisa dimiliki. Itu amal salih, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Takun muharamat kulluha atau kulliha, dan meninggalkan hal-hal yang haram seluruhnya. Dan dengan dua hal ini, maka wahada salahuddin, dengan inilah maka baiklah agama seseorang. Dan ini akan sempurna jika ditambah dengan solahul qalbi, dengan baiknya hati dan tenangnya hati, yaitu bil ataf anil khalqi, menjaga penghormatan berkaitan dengan harta orang lain, tidak minta-minta, tidak kemis-kemis harta yang ada pada orang lain, dan ditambah merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang merasa cukup dengan Allah, maka dia adalah orang yang berkecukupan yang senyatanya. Dia adalah orang yang berkecukupan yang sejati. Dia merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ma'inqala khawatiruhu, meskipun sedikit harta yang dia hasilkan, harta yang dia dapatkan. Meskipun hartanya sedikit dan yang dia dapatkan sedikit, kalau dia merasa cukup dan qanaah, maka dia adalah orang yang berkecukupan yang senyatanya. Karena betapa banyak orang kaya, gori, tapi dia fakir, fakir tentunya membutuhkan. Dia hartanya berlimpah, namun dia merasa kurang, ini merasa belum punya, itu belum ada, ini belum. Jika meskipun dia kaya, namun merasa, namun dia adalah orang yang miskin, karena dia beranggapan dia belum punya apa-apa, ini belum punya, itu belum punya, itu belum punya. Jadi ya, dia kaya namun miskin. Soalnya terhina anta syaratul awam, bukanlah kaya yang sejati adalah banyaknya harta. Inama bina binal qalbi, sesungguhnya kaya yang hakiki, kecukupan, ketercukupan yang hakiki adalah ketercukupan hati, yaitu hati merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, laisal ghina bi kasratil ardi innama ghina ghina nafsi. Dalam hadis laisal ghina, bukanlah ghina, bukanlah kekayaan, tetap kecukupan adalah melimpahnya harta. Dan tetap kecukupan adalah ketika jiwa itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan dengan al-ghina dana, dan dengan menjaga kehormatan dari harta orang lain, dan merasa cukup dengan pemberian Allah, maka sempurnalah hayat thayyibah, kebahagiaan seseorang. Dan sempurnalah untuknya nikmat duniawi, dan merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka inilah orang yang bahagia yang hakiki, sempurnalah bahagia seorang yang hakiki ketika dia merasa cukup dengan pemberian Allah, merasa cukup dengan rezeki dan karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak menjaga kehormatan dari meminta-minta dari dengan harta orang lain. Maka di sini, di hadis ini, di hadis doa Nabi, Nabi meminta al-huda, tuqa, al-afafa, dan al-hina. Maka al-afafa di sini dijelaskan oleh Sa'di dengan makna adalah al-afaf an-malina, menjaga kehormatan dari harta yang ada pada tangan orang lain. Namun hadis ini, namun al-afaf di sini juga boleh dimaknai dengan makna yang kedua, bagaimana dikatakan oleh Syekh Mutaimin di Syarah Riyadhus Shalihin. Dia mengatakan bahwa al-afaf dalam hadis ini mencakup dua makna. Yang pertama adalah menjaga kehormatan berkaitan dengan harta orang, yaitu tidak minta-minta, tidak mengemis-ngemis. Dan yang kedua adalah menjaga kehormatan dari syahwat kemaluan. Maka al-afaf itu maknanya bisa tidak mengemis-ngemis, atau juga maknanya adalah menjaga kehormatan berkaitan dengan syahwat biologis. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan barang siapa yang berlatih untuk bersabar, maka Allah akan berikan kesabaran. Dan Nabi sebutkan dalam kalimat yang keempat, bahasanya sabar jika Allah berikan pada seseorang, maka itu adalah pemberian yang paling mulia, yang paling utama, yang paling luas, dan yang paling besar. Karena dengan bersabar, maka sabar ini akan menolong untuk melancarkan berbagai urusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." dalam hal minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan mengerjakan salat. Yang dimaksud minta tolong dalam hal apa? Kata Sa'di ala umurikum kulliha, untuk seluruh urusan kalian. Maka sabar itu adalah pembantu suksesnya apa yang diinginkan dalam semua masalah. Kuncinya adalah sabar. Dan sabar sebagaimana akhlak-akhlak yang lain membutuhkan mujahadatin linamsi, membutuhkan pemaksaan diri, watamrin, dan membutuhkan latihan. Oleh karena itu Nabi mengatakan di sini, wa ma yatasabbar, barang siapa yang melatih dirinya untuk bersabar, barang siapa yang memaksakan dirinya untuk bersabar. Itu maksud wa ma yatasabbar yujahidu nafsahu ala sabri, dia paksa dirinya, dia kekang dirinya, dia paksakan dirinya untuk bisa bersabar. Maka Allah akan memberikan sabar kepadanya, artinya Allah akan membantunya untuk memiliki kesabaran. Dan kemudian di kalimat yang keempat Nabi katakan bahwasanya sifat sabar adalah pemberian yang paling besar. Kata Sa'di, sabar itu merupakan pemberian yang paling agung, karena sabar ini berkaitan dengan semua urusan hamba dan kesempurnaan hamba. Karena semua keadaan hamba itu membutuhkan, dan semua keadaan seorang hamba itu membutuhkan kesabaran. Karena seorang itu membutuhkan sabar untuk melakukan ketaatan, sehingga bisa melaksanakan ketaatan dan bisa menunaikannya. Untuk sholat, orang itu butuh sabar. Untuk puasa, orang itu butuh sabar. Untuk baca Quran, orang butuh sabar, dan seterusnya. Demikian juga orang itu membutuhkan sabar untuk menghindar dari maksiat kepada Allah, sehingga bisa meninggalkannya. Demikian pula orang butuh sabar untuk menghadapi ketentuan-ketentuan Allah yang menyakiti hatinya atau menyakiti dirinya, yang dia merasa sakit, berupa kecelakaan, hilangnya harta, dan yang lainnya. Kalau dia punya sabar terhadap takdir Allah, maka dia tidak akan marah dengan ketentuan Allah. Bahkan seorang hamba juga membutuhkan sabar untuk menghadapi nikmat-nikmat Allah dan hal-hal yang disukai oleh hatinya, diberi kesehatan, diberi kelapangan rezeki. Dia butuh sabar, yaitu jangan dia biarkan dirinya tertawa merasa sombong, jangan dia biarkan dirinya bergembira dengan gembira yang tercela, yaitu gembira dengan penuh ujub, dengan penuh kebanggaan dan kesombongan. Itulah gembira yang terlarang. Gembira itu tidak terlarang, tidak gembira tersebut adalah gembira sebagai ungkapan kesombongan dan takjub, ketakjuban, ketakuman seseorang dengan dirinya sendiri. Namun dia bisa menyibukkan diri dengan bersyukur kepada Allah. Jadi seorang hamba itu dalam setiap keadaannya membutuhkan sabar, dan dengan sabar seorang akan mendapatkan keberuntungan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan penghuni surga, Allah mengatakan wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan para malaikat menemui mereka, para penghuni surga, dari segala pintu, sambil mengatakan salamun 'alaikum bima sabartum wa ni'mat badar, keselamatan untuk kalian bima sabartum, disebabkan kalian sabar pada sebabnya. Maka keselamatan untuk kalian sama, kalian masuk surga. Keselamatan untuk kalian. Kenapa kalian masuk surga? Kata malaikat di masuk waktu, disebabkan kalian dulu bersabar. Ini mau kebaca, maka ini adalah sebaik-baik tempat kembali. Maka ayat di dalil bolehnya salam dengan takbirah, salamun alaikum, tidak harus dengan alif, tidak harus assalamualaikum, namun assalamualaikum juga boleh. Dan hadis ini dalil atau ayat ini bisa kita jadikan dalil untuk masuknya mengucapkan ucapan selamat ketika adanya suatu hal yang menggembirakan. Maka para malaikat mengucapkan selamat kepada manusia, manusia masuk surga, selamat untuk kalian, selamat kalian masuk surga, dekat dengan masuk surga itu bima sebab turun disebabkan kalian dulu bersabar, bersabar untuk taat, bersabar untuk meninggalkan maksiat. Karena orang yang beriman itu hidupnya hakikat adalah puasa. Harus menanti dari berbagai hal, harus butuh banyak-banyak kesabaran. Dan sebelumnya berbukanya orang-orang yang beriman ada yang datang dari kematian. Demikian juga Allah mengatakan ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Mereka-mereka itu diberi balasan dengan kamar-kamar di surga bima sabaru, disebabkan mereka bersabar. Maka mereka para penghuni surga itu bisa mendapatkan surga dengan berbagai nikmatnya dan mendapatkan kedudukan-kedudukan yang tinggi. Kuncinya apa? Bisa beli dengan sabar. Oleh karena itu Nabi katakan kesabaran adalah nikmat Allah yang paling mulia dan paling luas. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sabar adalah nikmat Allah yang paling luas dan paling utama, ini bukanlah, namun seorang itu tidak boleh meminta diberi ujian. Jangan meminta untuk diberi ujian. Akan tetapi yang benar, seorang hamba itu adalah meminta kepada Allah al-afiyah minal ibtila, terbebas dari ujian. Karena bakal dia dapat ujian, dia itu tidak tahu apakah hasil akhir ujiannya. Dia bisa sukses, bersabar dengan baik, ataukah malah dengan ujian tersebut dia mendapatkan muka Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika datang kepadanya ujian, maka kewajibannya adalah bersabar. Falafiyah dan maklubah, maka terbebas dari masalah, terbebas dari ujian, itulah yang diinginkan. Al-maklubah binti sholah, itulah yang aslinya dicari-cari. Yang aslinya dicari-cari adalah bebas dari ujian, bukan cari-cari masalah. Bukan cari-cari masalah. Dan terbebas dari masalah itulah yang paling asli yang dicari oleh seorang hamba. Fil umur ibtila wal imtihan, dalam masalah-masalah ujian dan ujian. Dan sabar itu diperintahkan ketika ada sebab-sebabnya dan hal-hal yang berkaitan dengannya, dan Allah lah yang akan memberikan pertolongan. Maka yang paling asli dicari oleh seseorang adalah terhindar dari masalah. Menghindari masalah itu yanglah yang dicari-cari oleh seseorang. Itu al-afiyah, terbebas dari masalah. Karena itu doa yang Nabi perintahkan kepada pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan juga Nabi minta tidaklah berdoa, ya Allah aku minta kepadamu al-afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah, terbebas, diberi maaf oleh dan terbebas dari masalah, keselamatan di dunia dan di akhirat, bukan malah dan cari-cari masalah. Maka berarti seorang muslim adalah berusaha untuk terhindar dari masalah, menghindari masalah, dan tidak cari-cari masalah, tidak cari-cari ujian, tidak mencari-cari fitnah dan makan ujian. Akan tetapi adalah bagaimana terbebas dari fitnah, terbebas dari ujian. Namun jika mendapatkan ujian, maka punya kewajiban untuk bersabar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pada orang-orang yang bersabar dalam kitabnya, dalam Al-Quran, dan melalui lisan Rasulnya, Allah menjanjikan dengan hal-hal yang tinggi dan yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk memberikan bantuan dalam segala urusan mereka. Dan maksudnya Allah itu bersama mereka, adanya ma'iyah khusus. Allah bersama dengan mereka dengan memberikan inayah, perhatian, taufik dan diberi kekuatan untuk beramal, bertasbih dan dibimbing langkah-langkah. Demikian juga Allah mencintai orang-orang yang bersabar, dan Allah tegaskan hati orang-orang yang bersabar dan kaki-kaki orang-orang yang bersabar. Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar ketenangan dan ketenangan, dan Allah mudahkan baginya berbagai amal ketaatan, dan Allah akan jaga mereka dari hal-hal yang menyimpang dari aturan, dari berbagai bentuk kemaksiatan. Dan Allah Subhanahu wa Taala memberikan karunia kepada mereka bisholawat, dengan Allah puji-puji mereka di hadapan malaikat. Allah karuniai mereka rahmat, dan Allah memberikan kepada mereka hidayah ketika musibah terjadi. Hidayah ketika musibah terjadi sama dengan sabar. Dan Allah Subhanahu wa Taala menjadikan mereka sehingga mencapai a'lal maqamat, kedudukan yang paling tinggi di dunia dan di akhirat. Dan Allah janjikan pada orang yang bersabar untuk mendapatkan pertolongan dan kemenangan, dan Allah akan mudahkan bagi mereka lebih usra untuk mendapatkan kemudahan, dan Allah akan jauhkan dari mereka ala usra kesulitan. Kawan a'tawa taqwasa taqabil husna kesannya siruhu lil usra. Maka siapa yang a'tawa taqwa bertakwa dan dia tertakwa dan bersabar, bersabar kebun husna dan membenarkan perkataan yang baik itu firman Allah dan sabda Rasul, maka akan kami mudahkan dia li yusra. Jadi maksudkan dimudahkan li yusra, kata sesuai yang di tersebut adalah Allah akan mudahkan seluruh urusannya, urusan agamanya dan urusan dunianya. Maka orang yang beriman adalah orang yang paling mudah urusannya. Orang yang beriman adalah orang yang paling mudah urusannya. Sampai-sampai ketika dapat masalah sekalipun, dialah yang paling mudah urusannya. Karena dia menghadapi masalah dengan ketenangan, dia menghadapi masalah dengan kesabaran, tidak dengan putus asa, dengan kesempitan hati. Namun dia dapat masalah dengan ketenangan, dengan kelapangan dada, dan penuh kesabaran, dengan penuh mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dapat masalah pun juga diberi kemudahan. Dan Allah janjikan orang-orang yang bersabar untuk bahagia dan beruntung serta mendapatkan kesuksesan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada orang-orang yang bersabar bila bisa tanpa balasan. Inna mayyabas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Allah akan memberikan sabar kepada orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa hitungan. Sedangkan para ulama mengatakan al-jaza min jinsil amal, bahasanya balasan itu sejenis dari amalnya. Maka kenapa orang yang bersabar pahalanya tanpa hitungan, tanpa hisab? Hal ini disebabkan karena sabar itu tidak ada batasnya. Dan kewajiban sabar itu tidak ada batasnya. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, sabar itu ada batasnya. Jawabannya yang benar, sabar itu tidak ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Selama masih perlu sabar, ya sabar, tanpa ada ujungnya dan tanpa ada batasnya. Karena sabar itu adalah amal yang tidak ada batasnya. Oleh karena itu pahalanya adalah, oleh karena itu balasannya adalah pahala yang tidak ada batasnya. Sehingga balasan amal sejenis dengan amal yang dikerjakan. Maka yang benar, kalimat yang benar bahasanya batas itu sabar itu tidak ada batasnya. Itulah kalimat yang sesuai dengan dalil. Apa cuma anggapan orang yang mengatakan sabar tentu ada batasnya. Ini kalimat yang tidak benar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti untuk orang-orang yang bersabar di dunia lebih banyak daripada apa yang Allah ambil dari mereka orang-orang yang bersabar tersebut. Hal-hal yang dicintai lebih banyak daripada hal-hal yang dicintai manusia yang Allah ambil dari manusia yang bersabar tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ganti dengan yang lebih bagus, dengan mengganti mereka diwabi dengan ganti untuk mereka, dengan penggantian untuk mereka orang-orang yang bersabar. Disebabkan terjadinya berbagai hal yang tidak disukai, Allah akan berikan ganti adilan segera di dunia. dan ganti yang hijrah di dunia itu berlipat-lipat daripada kesusahan dan musibah yang menimpa mereka. Maka sahabat, fitrah ini di awalnya adalah saat sedih, adalah sulit sekali. Sahabat, itu awalnya adalah sulit sekali. Namun ujungnya, namun akhirnya, namun buahnya adalah sahlun hamidul awaqib. Ada satu hal yang mudah dan terpuji dan bagus hasilnya, berhasil dan bagus buahnya. Bagaimana dikatakan oleh syair, wasabru mislul ismihi murun madaqatuhu lakin awaqibuhu ahla minal ajali. Sabar itu sebagaimana namanya, sabar disebut sabar. Artinya penyair mengatakan sabar disebut sabar dari kata-kata sabar atau sabar, yaitu satu pohon yang pahit, satu pohon yang pahit yang diterjemahkan ya, semacam broto wali. Maka sabar itu sebagaimana namanya, sabar disebut sabar karena pahit. Enggak disebut sabar karena pahit, sabar itu pahit. Karena itu disebut sabar, sama dengan sobar, artinya pohon yang pahit. Mungkin maka potuhu, maka pahit rasanya. Namun lakin awak itu, namun hasilnya, namun buahnya ahla minal asali, lebih manis daripada pahit. Kemudian hadis yang ke-34, fadlu sadaqati wal afi wat tawadhu'i, keutamaan orang bersedekah, memberi maaf kepada orang lain dan tawadhu dengan orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana qasat sadaqatun min malin, sesungguhnya sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Wa ma zaadaka 'abdan bi 'amrin illa 'izzan, dan Allah tidaklah menambah bagi seseorang disebabkan dia memaafkan orang lain kecuali semakin mulia. Wa ma tawadda'a ahadun illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah seorang yang bertawadhu merendahkan hatinya kepada orang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajatnya. Diriatkan oleh Muslim. Maka hadis ini memuat keutamaan sedekah, memberi maaf dan tawadhu, dan menjelaskan buah dari tiga hal ini, baik hasilnya yang ajilah yang segera di dunia, atau hasilnya yang ajilah yang tertunda di akhirat. Dan bahkan segala sesuatu yang disangka oleh orang-orang yang punya sangkaan, banyak orang menyangka bahasanya sedekah itu mengurangi harta. Dan banyak orang beranggapan bahasanya memaafkan itu bertentangan dengan kemuliaannya. Dan orang beranggapan bahasanya tawadhu itu bertentangan dengan tingginya derajatnya. Itu semua adalah wahmul ghalib, adalah salah paham yang jelas-jelas keliru dan praduga yang dusta. Maka ini menjelaskan tentang keutamaan sabar, tiga sifat ini, tiga hal ini, sedekah, memaafkan dan tawadhu, dan menjelaskan buahnya. Serta hadis ini adalah bantahan untuk sangkaan yang ada dalam benak banyak orang. Benak banyak orang mengatakan sedekah itu mengurangi harta. Kalau orang itu memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya, ini menurunkan derajat. Kalau orang itu tawadhu dengan orang lain, ini hina. Saya akan hina kalau saya tawadhu dengan dia. Ini adalah anggapan yang ada dalam benak banyak orang. Maka Allah bantah itu semua. Allah bantah melalui Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, sedekah itu tidak mengurangi harta. Memberi maaf itu akan menambah mulia. Tawadhu itu akan meninggikan derajat. Maka ini bertolak belakang dengan semua anggapan orang tentang tiga hal ini. Yang pertama, sedekah tidaklah mengurangi harta. Li'anahu lau furidho, karena seandainya diandaikan. Furidho maknanya diandaikan, jangan diwajibkan. Li'anahu lau furidho, karena seandainya kita andaikan. Farada, furidho, itu maknanya bisa tidak ada hubungannya dengan wajib. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan wajib. Makna furidho, diandaikan. Kudiro, ditakdirkan, diandaikan. Seandainya kita andaikan bahwasanya ketika itu mengurangi harta dari satu sisi, yaitu dari kuantitas, maka sesungguhnya ketika itu menambah harta dari banyak sisi yang lain, dari sisi keberkahannya, dari sisi keamanannya, dari gangguan orang-orang miskin yang dengki dan seterusnya. Karena ketika itu membuat harta menjadi berkah dan mencegah dari harta al-afat sebagai bencana, terutama bencana karena persesian, karena iri dari orang-orang miskin. Dengan yang kaya itu rajin sedekah, makanya miskin jadi iri dan menyebukannya. Dan ketika itu membuka bagi orang yang mau bersedekah, membuka pintu-pintu rezeki dan sebab-sebab bertambahnya harta, hal-hal yang tidak akan dibukakan kepada orang yang tidak bersedekah. Maka apakah pertambahan harta dengan seperti ini itu sebanding, yukabil, sebanding dengan berkurangnya? Hal yukabil hadzal naqsa ba'da hadzal tsamaratil jalilah? Apakah sebanding pengurangan kuantitas harta sebanding dengan sebagian dari buah-buah sedekah yang demikian mulia ini? Tentu tidak sebanding. Tidak sebanding dengan keberkahan harta. Dengan satu saja keberkahan harta itu tidak sebanding. Antara berkurangnya sedikit kuantitas harta dengan ini jadi sebab berkahnya harta, ini sudah tidak sebanding. Maka sedekah karena Allah yang diletakkan pada letaknya itu tidak akan menghabiskan harta sama sekali. Bahkan tidak pula mengurangi harta binasi Nabi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menegaskan sedekah tidak mengurangi harta. Dan ini pun terbukti. Jadi paragraf tadi adalah seandainya kita andaikan sedekah itu mengurangi kuantitas harta, maka sesungguhnya pada hakikatnya tidak mengurangi. Apalagi jika kita baca hadis ini, hadis ini menegaskan sedekah itu tidak mengurangi harta. Maka sedekah itu tidak mengurangi harta dengan binafsi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah ilmu syahadat wa tajribat. Dan ini adalah satu hal yang faktual, satu hal yang fakta, dan satu hal yang bisa diuji coba. Dan dengan tajribat pengalaman. Satu hal yang bisa disaksikan dan satu hal yang pengalaman al-ma'lumah. Yang diketahui pun telah membuktikan hal tersebut. Pengalaman banyak orang bersedekah, dan ini bisa disaksikan dan bisa dipraktekkan. Pengalaman orang yang bersedekah, sedekahnya itu tidak mengurangi harta. Sedekahnya tidak mengurangi harta. Meskipun sekedar kuantitas, tidak mengurangi kuantitas harta. Karena Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Bahkan yang benar yang wajib kita yakini, sedekah itu tidak mengurangi harta sampai-sampai meskipun kuantitas harta itu tidak menguranginya. Berdasarkan pertama penegasan hati, yang kedua praktek banyak orang, pembuktian banyak orang. Ini semua belum manisahibi indallah, pahala di sisi Allah untuk orang yang sedekah itu pahala yang banyak dan kebaikan dan ditinggikan derajat. Kemudian yang kedua, memaafkan. Adapun memaafkan pihak-pihak yang bersalah, baik bersalah dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan, maka jangan pernah disangka itu adalah sebuah kehinaan. Karena itu adalah al-ain, ainul ain, itulah kemuliaan yang sejati. Karena kemuliaan yang sejati adalah dirinya derajat di sisi Allah dan di sisi makhluk. Padahal memiliki kemampuan untuk menundukkan lawan dan musuh. Dan satu hal yang diketahui Bahasanya orang yang memaafkan itu akan mendapatkan kebaikan dan sanjungan, disanjung-sanjung oleh makhluk, dan akan berubahnya musuh menjadi teman dekat, dan akan berubahnya sikap banyak orang terhadap orang yang memaafkan ini. Yang dulu tidak membantu akan jadi membantu orang yang memaafkan ini dengan kata-kata dan dengan perbuatan untuk mengalahkan si orang yang memaafkan ini terhadap musuhnya. Dan contohnya maklum bagaimana sikap Allah kepada Allah, kepada orang yang memaafkan, di mana balasan akan sejenis dengan amalnya. Dia memaafkan orang yang berbuat salah, maka Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Maka siapa yang memaafkan hamba-hamba Allah orang lain, maka Allah akan memaafkannya. Demikian pula al-mutawadhi billah, orang yang tawadhu karena Allah, atau orang yang tawadhu kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Maka tawadhu itu ada dua macam, tawadhu kepada Allah dan tawadhu kepada hamba-hamba Allah. Sebagaimana Nabi menyebutkan kesombongan itu ada dua macam, al-kibr batul haq wa ghamdun nafs. Kesombongan itu adalah ada kesombongan kepada Allah dengan batul haq, menolak kebenaran, menolak dalil. Dalil sudah ada di hadapan mata, sudah jelas Quran dan Sunnah, namun masih ditolak dan dikritik-kritik. Maka ini kesombongan terhadap Allah. Dan ada kesombongan terhadap manusia, wa'alaikum benar dan merendahkan orang lain. Maka tawadhu kebalikan dari sombong, tawadhu itu pun juga ada dua macam. Tawadhu kepada Allah dengan tunduk pada aturan Allah, dan tawadhu kepada sesama manusia. Maka Allah akan tinggikan derajatnya orang yang tawadhu tersebut. Berapa derajat? Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan derajat dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, yaitu para ulama, derajat beberapa derajat. Apa hubungan ini al-mujadilah dengan tawadhu? Jawabannya karena sesungguhnya buah ilmu dan iman yang paling mulia adalah tawadhu. Karena orang itu makin berilmu, maka dia akan makin tidak tahu dan makin tawadhu. Dan hanya orang-orang yang sudah belajar, yang awal-awal memiliki ilmu, yang belajar ilmu saja, yang menyebabkan ilmu itu jadi kesombongan. Namun orang yang sudah menekuni ilmu dan belajar banyak ilmu, maka malah dia akan semakin tahu kalau dia sudah bodoh dan banyak tidak tahunya. Itu semakin tahu dan rendah hati. Bagaimana dikatakan oleh sebagai ulama, seperti yang disebut di Filiyah Talib al-Alif, bahasanya ketika seorang itu memasuki ilmu, maka pertama kali ketika dia memasuki ilmu, maka dia akan menghancurkan kesombongan. Itu masuk. Maka awal-awal belajar, penyakit orang awal belajar dan yang sedikit ilmunya adalah sombong, seakan-akan semuanya tidak tahu. Dan jika dia semakin dalam dan semakin belajar, maka dia akan tawadhu dan semakin rendah hati. Dan jika dia semakin belajar lagi, maka dia semakin belajar kalau dirinya itu sangat-sangat bodoh. Karena yakin bahwa dirinya itu sangat-sangat tidak tahu. Ya, maka buah ilmu yang paling mulia akan membuahkan tawadhu. Karena tawadhu adalah ketundukan yang sempurna kepada kebenaran, kepada dalil Quran dan Sunnah, ketundukan kepada perintah Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Inilah tawadhu kepada Allah. Di samping akan membuatkan tawadhu kepada hamba Allah sesama manusia dengan qabdul jinah, dengan tawadhu kepada sesamanya, wa mara'atu shaghir wal kabir, akan memperhatikan hak yang lebih muda dan hak yang lebih tua. Akan memperhatikan, bisa mendudukkan orang yang syarif, orang yang mulia, dan orang yang hina. Dan kebalikan itu adalah sombong. Oleh karena itu sombong adalah rabtul haq, dan menolak kebenaran, menolak jalil, dan iktikamah, dan merendahkan manusia. Maka sebagaimana sombong itu ada sombong kepada Allah dan sombong kepada sesama, maka tawadhu ada dua, tawadhu kepada Allah dan tawadhu kepada sesama. Tawadhu kepada Allah artinya ketundukan yang sempurna kepada al-haq, kepada dalil wahyu, kepada Quran dan sunnah, tunduk kepada perintah ketentuan Allah dan Rasulnya. Ada perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah dijauhi. Dan ada tawadhu kepada sesama dengan punya sikap rendah hati kepada sesama, bisa bersikap yang baik, bersikap yang tepat kepada yang lebih muda dan yang lebih tua, kepada orang yang punya kedudukan dan orang yang tidak punya kedudukan. Dan tiga sifat yang disebutkan dalam hadis ini adalah mukaddimah dan pengantar untuk menuju sifatnya orang-orang yang sampai derajat ihsan. Mukaddimah dan pengantar sifat orang-orang yang berbuat baik. Maka orang yang bersedekah, maka sedekah itu adalah orang yang bersedekah adalah orang yang berbuat baik dengan hartanya. Dia memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan orang yang memaafkan, maka dia adalah muhsin bil afwi, dia berbuat baik dengan memberikan maaf pada pihak-pihak yang bersalah. Sedangkan yang ketiga, kalau dia berbuat baik orang yang tawadhu, maka dia berbuat baik kepada sesama bihilmihi, dengan sikap hilmnya, dengan sikap tidak mudah tersinggungnya, tidak mudah tersinggung yang dia miliki, dan ketawadhuannya, sehingga dia memiliki husnul khuluq, akhlak yang baik dengan seluruh manusia. Maka mereka-mereka ini, orang yang melakukan tiga hal ini, maka mereka ini wafa'una, mengambil simpati manusia dengan akhlak dan kebaikan mereka. Mereka bisa menguasai dan menundukkan manusia dengan akhlak dan kebaikan mereka. Dan itulah sebagaimana yang dikatakan dalam hadis yang lain, sebenarnya bisa dalam hadis yang baik, maknanya insyaAllah sahih. Dan dikatakan kalian tidaklah bisa mengambil hati orang lain dengan harta kalian, sehingga kalian akan bisa mengambil hati orang lain dengan akhlak kalian. Kalau yang punya akhlak yang luhur, bersedekah, memaafkan dan seterusnya, maka dia bisa menarik simpati banyak orang. Karena semuanya orang itu akan simpati dengan seseorang dengan akhlak yang luhur. Oleh karena itu Allah akan tinggikan mereka sehingga mereka memiliki al-mahal al-asraf, kedudukan yang tertinggi, yang paling mulia di antara di tengah-tengah manusia, di samping pahala yang Allah simpan di sisinya untuk mereka. Lalu diceritakan saya ini, hadisnya ada yang kurang ya, wa matawa doa alhamdulillah di awal. Nggak tahu yang diceritakan dari kutub ada kata-kata lillah di matanya. Tidak ada. Mama tahu doa. Mama tahu doa apa di sana. Ada di makan. Kalau kita kan ini, tangan yang saya pakai ini tidak ada, kurang. Mama tahu doa apa lillah. Tapi telah tahu doa orang lillah karena Allah. Asalnya Allah akan meninggikannya. Kemudian dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Mama tahu wama tawadhu ahadun lillah, tidaklah seorang itu tawadhu karena Allah, jika Allah akan tinggikan derajatnya. Maka di sini ada kata-kata lillah, tawadhu-nya jika tawadhu lillah. Maka kata-kata lillah di sini tanda mengingatkan hendaknya tawadhu itu adalah dengan niat yang benar dan ikhlas karena Allah dalam tawadhu. Karena banyak orang menampakkan sikap tawadhu kepada orang kaya, supaya apa? Mendapatkan cipratan hartanya. Atau tawadhu kepada ruasa, kepada para pemimpin, orang-orang yang punya jabatan, punya kedudukan, supaya mendapatkan dengan sebab mereka, sedekat dengan mereka, akan mendapatkan maklubahu apa yang dia inginkan. Dan terkadang orang itu menampakkan tawadhu, mereka bilang ria, anu sum'atan, dan karena ria, supaya orang itu menilai dia adalah orang yang tawadhu. Ini semua adalah tendensi-tendensi yang fasidah, tendensi-tendensi yang tidak ada gunanya. La yang al-abda di dalam memberikan manfaat kepada seorang hamba kecuali tawadhu yang ikhlas lillah karena Allah dan rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mencari pahala Allah dan dengan maksud untuk berbuat baik kepada sesama. Maka kamalul ihsan wa rubuhu, maka sesungguhnya kebaikan berbuat baik kepada orang lain yang sempurna, dan inti berbuat baik kepada orang lain haruslah hal tersebut dilakukan al-ikhlas lillah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan yang namanya al-afu atau sebelumnya, dan yang namanya al-afu yang namanya memberikan maaf, yang namanya memberikan maaf itu syarat supaya disebut al-afu. Memberikan maaf adalah adanya kemampuan untuk membalas. Jadi kemampuan untuk membalas, untuk menghukum, untuk menindak orang yang bersalah. Nah, karena itu tadi dijelaskan oleh Sa'di ketika membahas tentang al-afu, dikatakan ma'al qudrah ala qahril khusuf wal a'da, punya kemampuan untuk menundukkan khusuf, lawan dan musuh. Maka al-afu syarat supaya disebut al-afu, dan ini adalah al-afu yang berpahala di sisi Allah yang Nabi puji di sini, akan mendatangkan kemuliaan, adalah orang itu punya kemampuan untuk menindak lawannya, menindak orang yang bersalah dengannya, menghukum orang yang bersalah kepadanya. Nah, kalau orang buat salah kepada dia, dia bisa ngajari orangnya, bisa-bisa. Kalau dia mau, namun buat salah. Nah, ini namanya memaafkan. Adapun orang itu diganggu oleh orang lain, disakiti orang lain, nanti dia tidak bisa balas, itu sudahlah, tak maafkan. Ini bukan al-afu, ini bukan memaafkan. Sangat supaya memaafkan, terus memaafkan itu pahala. Dan dikatakan itu menambah derajat kemuliaan seseorang adalah harus diiringi dengan kemampuan untuk membalas dan menindak lawan. Itu namanya al-afu. Adapun memaafkan orang yang menyakiti karena tidak bisa membalas, itu namanya al-billah. Dan karena memang orang hina, nah, dia tidak bisa apa-apa, karena dia tidak bisa pasrah. Ya, ringkih, lemah, ini dipukuli orang gede, ya, besar, gagah. Bagaimana lagi? Tidak ada pilihan kecuali memaafkan. Tidak ada pilihan kecuali ya sudahlah. Tidak ada pilihan kecuali ya sudahlah. Ini bukan al-afu yang berpahala. Bukan al-afu yang berpahala. Ini namanya al-afu itu berpahala sehingga dirinya dengan kemampuan untuk menindak dan menghukum lawan. Ini disyaratkan oleh Sa' dengan mengatakan ketika menjelaskan al-afu ma'al kudra alal fadhil khusuf wal a'da. Maka inilah yang akan dipuji oleh orang. Maka orang kalau karena enggak bisa apa-apa, melawan kan dicela apa? Kenapa kamu enggak lawan? Kenapa kamu enggak balas? Maka kalau orang itu bisa balas dan dia maafkan, inilah yang akan menyebabkan orang itu muncul, oh masya Allah dia seorang yang sangat luhur. Saatnya dia balas, dia pukul sekali orang sudah akan langsung pingsan. Namun dia biarkan, dia maafkan, masya Allah ini orang yang sangat luhur, sangat mulia. Maka dengan memaafkan orang akan meningkat derajatnya di sisi makhluk dan juga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian yang kita baca dari kesempatan pagi hari ini. Saya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lewat yang kita bahas. Apakah bersin yang dikatakan sakit dan berjumlah lebih dari 3 kali bersin masih perlu mengucapkan tahmid? Dan apakah orang yang mendengarnya juga mendoakan? Bersin yang lebih dari 3 kali maka terjadi bersin penyakit. Maka orang yang mengetahuinya maka dia mendoakan, namun dia doakan untuk diberi, dia doakan untuk diberi kesembuhan. Lapan juga sama Allah atau yang lainnya. Karena dia adalah penyakit. Maka apakah perlu dia tertahmid? Maka bahannya tidak perlu tertahmid. Karena tertahmid di situ dijelaskan oleh para ulama karena saya adalah nikmat. Mengapa mobil atau motor tidak dikeluarkan zakatnya, sedangkan tabungan yang sampai nisab harus dikeluarkan zakatnya? Karena demikian aturan zakat. Demikian aturan zakat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laisa lil muslim fi 'abdi wa tharatihi sadaqah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidaklah ada pada kuda dari kuda itu tidak ada kewajiban zakat. Meskipun orang itu kaya di mana, namun kayanya dengan berlimpahnya budaknya, dengan budak yang banyak, namun budak itu semua dipakai bukan untuk keperluan, bukan untuk dijual, bukan untuk dijual lagi, bukan juga dia punya kuda yang jumlahnya banyak. Kata Nabi, meskipun sebanyak apa pun tidak ada dan zakatnya. Maka dibiaskan dengan kuda, dibiaskan dengan hadis ini, para ulama membiaskan dengan hadis ini, yaitu segala benda meskipun mahal dan bernilai namun itu dipakai untuk kepentingan pribadi. Maka segala perabot rumah tangga, segala kendaraan yang dipakai untuk kepentingan pribadi maka tidak ada zakatnya. Bolehkah kita membeli barang padahal kita tahu itu barang hasil curian? Kalau kita tahu itu barang curian maka tidak boleh. Karena itu membantu dia untuk melancarkan mencurinya. Nanti ada saya mencuri dan saya jual ke sini. Namun jika tidak tahu tidak salah hasil curian maka tidak mengapa. Namun kalau kita tahu benda ini adalah benda curian, hasil curian di semalam curi ini di sana kemudian semakin dijual ke saya, maka kita tidak boleh membelinya karena itu adalah menolong dia untuk membuat maksiat. Kebanyakan undangan walimah sekarang seakan-akan orang yang diundang itu wajib menyumbang. Demikianlah orangnya di tempat kami. Sehingga orang kadang enggan untuk datang karena tidak mempunyai uang untuk menyumbang. Bagaimanakah statusnya? Syarat yang keenam dari kemarin kita singgung tentang masalah wajibnya memenuhi undangan, syarat yang keenam adalah tidak memberikan mudharat yang lebih besar. Kita tidak memberikan mudharat bagi orang yang diundang. Jika harus menyumbang, harus nyumbang, dan orang yang undang juga kita tahu dia juga menginginkan harus orang yang setiap datang harus nyumbang pun, ini cuma orang datang cuma makan, dan jika dia datang harus nyumbang ini sangat merepotkan ekonominya, maka ini tidak memenuhi syarat yang keenam. Syarat keenam itu tidak memberikan modal kepada orang yang memenuhi undangan. Nah, meskipun orangnya itu pakai ada nyumbang, namun orang yang membuat acara ini tidak bermaksud untuk cari keuntungan dan cari uang dengan itu. Saya ingin cuma undang orang, oleh karena itu dia orang miskin dia undang. Dan dia tahu orang miskin itu mesti tidak nyumbang. Maka kita tetap harus datang. Karena saya tidak menginginkan untuk itu. Saya tidak menginginkan untuk itu meskipun orangnya yang jepasan. Pasang tempat ya, kalau memang ya ada nyumbang maka ada tempatnya, namun bukan sebuah keharusan. Oleh karena itu, maka op yang semacam ini adalah op yang fasik, ini op yang rusak. Oleh karena itu Nabi mencela walimah dengan Nabi katakan adalah syarat ta'am, ta'am walimah. Makanan adalah makanan walimah yang diundang orang-orang kaya supaya nyumbang-nyumbangnya. diundanglah orang-orang yang tidak ingin makan karena dia orang kaya karena mengharap sumbangannya, dan tidaklah diundang orang-orang yang butuh makan yaitu orang-orang miskin, maka tidak diundang karena tidak ada sumbangannya. Maka ini jadi orang yang patutnya adalah adat yang tercela yang harus diubah sedikit demi sedikit. Dipahamkan maka anggota masyarakat tersebut harus berusaha untuk mengubah kebiasaannya buruk tersebut dengan bikin acara, tidak ada kotak macam-macam untuk menerima sumbangan. Itu semata-mata mengundang orang untuk makan. Jadilah cuma diundang, tidak lihat itu kaya atau miskin, cuma yang diundang. Dengan ini maka makanan walimah ini tidak jadi syarat makan, tidak jadi jelek-jelek makan. Bagaimana untuk menjawab salam pada SMS? Salam pada surat, kemudian juga pada SMS, maka dia sebagaimana salam wajib dijawab. Wajib dijawab, namun jawabnya tidak harus dengan SMS juga. Boleh dijawab dengan lisan. Boleh dijawab dengan lisan, tidak harus dijawab dengan SMS juga. Jadi tidak harus SMS balasannya itu adalah dari jawaban. Asalkan dia juga jawab dengan lisannya. Meskipun dijawab dengan SMS itu lebih baik, lebih afdal, karena orangnya itu tahu kalau salam yang dijawab akan, tapi bukan satu keharusan. Dan hukum menjemuk orang sakit itu fardu ain atau fardu kifayah. Saya bacakan penjelasan di Subulus Salat tentang wa idza marida fa'udhu, jika dia sakit maka jenguklah. Dikatakan oleh Sam'ani, hadis ini dalil wajibnya menjenguk seorang muslim, wajib menjenguk muslim yang lain yang sakit. Dan Imam Bukhari dan Bukhari menegaskan wajibnya menjenguk orang yang sakit. Pendapat yang Bukhari, menjenguk orang sakit hukumnya wajib. Namun dikatakan, dimungkinkan wajib tersebut adalah fardu kifayah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwasanya menjenguk orang sakit hukumnya mandubah, hukumnya dianjurkan. Bahkan An-Nawawi dalam hal ini, bahkan Nawawi menukil ijma' ulama akan tidak wajibnya menjenguk orang sakit. Maksudnya tidak wajib alal ain. Yang dimaksud Nawawi mengatakan ulama sepakat tidak wajibnya menjenguk orang sakit. Ini dijelaskan oleh ulama yang lain menjelaskan yang dimaksud Nawawi tidak wajib berarti tidak wajib ain. Sehingga tidak bertentangan dengan tadi dikatakan jumhur itu mandub dan ada. Dan Bukhari mengatakan wajib. Perkataan Bukhari wajib itu dimaknai dengan fardu kifayah. Perkataan Nawawi yang mengatakan ulama sepakat tidak wajibnya, tidak wajib ain. Dan ini jika ini adalah hak muslim atas muslim yang lain, maka ini berlaku untuk muslim yang dikenal dan muslim yang tidak dikenal. Demikian juga kerabat atau bukan kerabat, dan itu berlaku untuk semua jenis sakit. Maka hukum menjenguk orang sakit itu perlu diselidikan. Imam Bukhari mengatakan wajib, maksudnya fardhu kifayah. Jumhur ulama mengatakan mandubah. Yang jelas ulama sepakat itu tidak wajib ain. Maka zahirnya yang menegak dan Sam'ani mengatakan ini dalil wajibnya, karena juga ada fi'il amr. Apakah termasuk beradab pada majelis ilmu bila menyebar kotak infak atau pengumuman saat taklim saat kajian? Tidak masalah dengan hal tersebut. Insyaallah tidak apa-apa. Kalau ada pengumuman yang perlu diumumkan dan diumumkan pada saat pengajian, mengingat ada satu yang perlu diumumkan, maka tidak mengapa. Demikian juga adanya kotak infak juga tidak apa-apa. Kotak infak tidak harus diisi ya. Mengapa wanita lebih mulia sholat di rumah? Tapi wanita sholat di rumah itu lebih afdal dan lebih utama, karena dengan karena wanita itu diperintahkan untuk di rumah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qana fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyah al-ula." Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana gambarannya jahiliyyah di masa silam. Maka yang lebih mulia, yang lebih afdal bagi seorang perempuan itu adalah di rumah, kecuali kecuali, ini ada kecualinya, kecuali dia akan mendapatkan manfaat di masjid yang tidak dia dapatkan jika dia di rumah. Maka ketika itu yang lebih afdal adalah dia ke masjid. Ketika dia di masjid, dia dapat terus ilminya, dia mendapatkan kajian dan mendapatkan ilmu. Maka ketika itu dia ke masjid, maka itu lebih afdal daripada dia di rumah. Nah, jika tidak ada manfaat khusus yang akan dia dapatkan, manfaat khusus yang dia dapatkan di masjid, maka di rumah itu lebih afdal karena pada asalnya perempuan itu diperintahkan untuk tinggal di rumah. Sebagaimana dari para ummahatul mukminin, di mana mereka Allah perintahkan kalau Nabi beli dikunan supaya tinggal di rumah-rumah mereka. Sedangkan orang memahami ayat ini, waqala nabi buyutikunna, dengan mereka katakan bahasanya ayat tersebut khusus untuk ummahatul mukminin. Dan ini adalah pemahaman yang sangat-sangat jauh dari kebenaran. Kenapa? Terdapat banyak dalil untuk hal itu. Yang pertama, satu hal yang ma'ruf dalam faedah para ulama, bahasanya perintah untuk satu orang adalah perintah untuk semua umat kecuali ada dalilnya. Maka memang fi buyutikunna itu khitabnya ditujukan kepada ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kembali pada kaidah bahwasanya perintah untuk satu orang itu berlaku untuk semua orang, maka ini berlaku untuk semua perempuan. Sebagaimana pesan Nabi kemarin kita bahas ketika Abu Hurairah, Nabi berpesan pada Abu Hurairah untuk makan tiga amal, kita akan menyesal di wasiat Nabi untuk satu orang, maka itu wasiat Nabi untuk semua manusia, semua umatnya. Kecuali ada jajalah yang mengkhususkannya, dan tidak ada jajalah yang mengkhususkannya. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan maksud dari supaya perempuan itu tinggal di rumah. Diterusnya ayat dan ke atas hak, demikian itu lebih suci untuk hati-hati mereka, untuk hati-hati kalian dan hati-hati mereka. Diterusnya ayat. Maka di antara maksud Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perempuan untuk tinggal di menekankan untuk tinggal di rumah kecuali karena keperluan, sehingga perlu keluar rumah, bahkan bisa jadi lebih afdal keluar dari rumah ketika ada manfaat khusus semacam ilmu syar'i. Maka kalau katakan maksudnya adalah untuk mencucikan hati, dan siapa yang tidak membutuhkan pencucian hati? Semua orang membutuhkan. Jika demikian, maka berlaku itu semua paling membutuhkan pencucian hati. Yang ketiga, jika demikian perintah Allah Subhanahu wa taala untuk manusia-manusia suci, untuk perempuan-perempuan yang suci, itu Allah perintahkan demikian, maka bagaimana dengan perempuan yang kualitasnya jauh dibandingkan perempuan-perempuan mulia tersebut? Kapan akhir waktu salat maghrib? Apakah bersambung dengan isya? Ya, bersambung, yaitu dengan hilangnya syafaq merah, awan merah di ufuk barat. Maka begitu awan merah hilang, maka waktu maghrib habis dan tiba waktu isya. Apakah ketika bulan Ramadan setan dibelenggu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sukhidat syaitan." Setan-setan negari pada bulan Ramadan dibelenggu. Maka kita wajib memahaminya sebagaimana zahirnya, kecuali pendapat dalil yang memalingkannya dari zahir. Jika tidak, maka kita katakan apa? Zahir apa? Atau syarat apa yang memalingkan dari makna zahirnya? Kewajiban kita dalam memahami dalil dan memahami dalil sebagaimana makna zahirnya, kecuali terdapat dalil yang memalingkannya. Jika tidak ada dalil memalingkannya, maka kita maknai sebagai makna zahirnya. Sedangkan keindian dan bentuk rinciannya, hakikatnya, maka kita katakan wallah. Belenggunya terbuat dari apa, dari besi, apa dari tambah, atau dari apa. Kita tidak membahasnya lebih detail karena ini gaib dan butuh dalil. Bagaimana dengan rasa kantuk, apakah untuk mengatasinya? Sahabat Abdullah ibn Mas'ud mengatakan bagaimana dikutip oleh Ibn Mubleh di kitabnya Adab Syariah, "An'adu indal mu'idah minas syafa'." Ngantuk ketika pengajian itu datang dari setan. Oleh karena itu, maka ya kita semua punya kewajiban untuk gimana menghilangkannya. Nah, boleh jadi pindah tempat, dari geser dan ngantuk sandar, bersandar itu bisa menimbulkan kantuk. Kalau bersandar ngantuk ya lumrah karena bersandar, maka carilah tempat yang lain atau bisa jadi keluar dulu berwudu atau tarik-tarik nafas di luar sehingga segar dan masuk lagi. Masing-masing kita punya kewajiban seharusnya untuk menghilangkan ngantuk pada saat pengajian. Apakah kita berdosa jika secara tidak sengaja lewat di depan orang yang sholat? Semua yang tidak sengaja jadinya sama, tidak berdosa. Semua yang tidak sengaja itu semua jawabannya akan sama. Jika memang murni tidak sengaja, maka semuanya jawabannya sama, yaitu tidak ada dosanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini Allah janganlah bersiksa kami karena kami lupa atau kami berbuat salah dengan sebab tidak sengaja. Termasuk tidak sengaja adalah al-jahal, murni bodoh tidak tahu, itu juga atau takwil itu juga, atau salah paham juga termasuk akhtana. Maka semua yang murni tidak sengaja, maka jawabannya semuanya adalah tidak berdosa. Apakah kita juga ikut bersalah jika ada seorang lewat di depan kita yang sedang sholat dan itu masuk ke wilayah sholat karena secara tiba-tiba dia datang sehingga tidak sempat menghalanginya? Yang jelas Nabi SAW perintahkan untuk orang yang sholat, Nabi perintahkan untuk menghalang orang yang lewat di hadapannya. Yang dimaksud lewat di hadapannya menurut pendapat yang paling kuat, bagaimana pendapat yang disebutkan oleh adalah sampai daerah sujudnya. Maka ketika ada orang yang lewat antara berdiri sampai daerah sujud, maka orang yang sholat tersebut punya kewajiban untuk menghalangi orang yang lewat. Maka kita punya kewajiban. Maka jika kita ada orang yang lewat, kita diperintahkan dan diwajibkan untuk menghalanginya, kita tidak menghalanginya, maka kita salah. Salah karena tidak melaksanakan perintah untuk menghalangi orang yang lewat di hadapan orang yang salah. Nah, jika karena saat tiba-tiba sudah kita gugup dan tidak sempat dan tidak biasa, tapi kita menghalangi orang yang lewat karena biasanya juga tidak ada orang yang lewat, maka sehingga di luar kemampuan kita untuk menghalangi dia, tiba-tiba sudah lewat, maka ini kita meninggalkan perintah. Insya Allah karena bukanlah karena maksud sengaja meninggalkan perintah, akan tapi karena memang tidak memungkinkan dari di luar dan bukan karena kesengajaan kita, maka kita maafkan hal ini karena tersalah. Itu salah tidak sengaja, ya insya Allah yang dimaafkan. Bolehkah memberikan salam kepada lawan jenis yang kita kenal? Bukan salam untuk lawan jenis. Sedangkan ulama mengatakan hukumnya makruh, semacam Maliki ya. Maliki yang mengatakan hukumnya makruh, atau Maliki yang membedakan antara itu syab atau tak, syabah atau tak syekh dan syekh. Kalau itu masih muda, maka kata Maliki yang maka makruh. Kalau itu sudah tua, maka tidak apa-apa. Namun pendapat yang paling kuat dalam hal ini tentang masalah ucapan salam kepada lawan jenis hukum asalnya adalah boleh. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan salam kepada Ummu Hani, demikian juga sebagaimana Jibril pernah titip salam untuk Aisyah, dan sebagaimana para sahabat mengucapkan salam kepada seorang perempuan tua yang suka memberi makan mereka setelah mereka selesai sholat Jumat, bagaimana dijelaskan oleh Bukhari. Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka pada asalnya dibolehkan mengucapkan salam kepada lawan jenis, namun ini dengan syarat yaitu tidak dikhawatirkan ini jadi pintu untuk hal-hal yang tidak baik. Kalau ini jadi jalan untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan secara syar'i atau tidak dibolehkan secara syariat, berawal dari salam dan dilanjutkan dengan tegur sapa, dilanjutkan dengan itu jadi awal, maka ini tidak boleh. Ini jawab cuma sekedar salam dan lewat salam dan tidak dikhawatirkan timbulnya mafsada di balik ayat tersebut. Setelah salam tersebut dilakukan, maka hukumnya boleh. Kekhusyukan sholat sulit didapat. Sebabnya apa dan bagaimana solusinya? Tentang masalah khusyuk, maka ada dua catatan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, manusia yang paling khusyuk adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, segala sesuatu yang disyariatkan itu tidaklah bertentang dalam sholat, tidaklah bertentangan dengan khusyuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh kalajengking ketika sholat, membunuh ular ketika sholat, itu tidak bertentangan dengan khusyuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk Nabi membolehkan Nabi pernah sholat sunnah dan membukakan pintu untuk Aisyah pada saat Nabi sholat. Ini juga tidak bertentangan dengan khusyuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyambung shaf, maka bergeser tempat untuk menyambung shaf, itu tidak bertentangan dengan khusyuk. Karena Nabi adalah manusia yang paling sempurna khusyuknya, maka semua yang Nabi syariatkan dan Nabi lakukan dalam sholat itu tidak bertentangan dengan khusyuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sambil menggendong umamah cucunya, ketika berdiri digendong, ketika turun diletakkan, ini pun juga tidak bertentangan dengan khusyuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dan sujud, kemudian datanglah Hasan dan Husain, kemudian menaiki punggung Nabi dan menjadikannya sebagai kuda-kudaan, sehingga Nabi melamakan sujudnya, sehingga sampai sahabat mengira ada terjadi apa, kenapa sujudnya sangat lama sekali, lain dari biasanya, ini pun juga tidak bertentangan dengan khusyuk dan seterusnya. Maka semua yang Nabi lakukan dan Nabi syariatkan di dalam sholat itu tidak bertentangan dengan khusyuk. Oleh karena itu anggapan orang kalau sholat kok geser-geser, sholat itu yang tenang, yang khusyuk, ini satu hal yang tidak benar. Ada orang yang tidak mau merapatkan, ini ada orang yang keluar sehingga sok perlu dirapatkan, disambung. Ada sebagian orang yang mau geser dengan alat ini bertentangan dengan khusyuk. Sholat kok geser-geser, sholat itu yang tenang, yang khusyuk, ini satu hal yang tidak benar. Dan ini bertentangan dengan apa yang saya akan dan Nabi adalah manusia yang paling sempurna khusyuknya. Yang kedua, orang tidak boleh berlebihan dalam masalah khusyuk, sehingga nanti tersebut bagaimana apa yang dilakukan oleh Abu Sufi ya. Sebagai orang Sufi itu tidak pernah sholat di masjid, dan mereka lebih mengutamakan, mereka lebih mengutamakan sholat di rumah daripada di masjid. Kata mereka kalau di rumah itu bisa khusyuk dan satu yang tidak bisa didapatkan di masjid. Maka mereka membalik apa yang Nabi tetapkan. Nabi katakan sholat di masjid berjamaah itu lebih utama daripada di rumah. Namun orang sufi atau bahasa sufi ya, ini dibalik, sholat di rumah lebih utama daripada sholat di masjid. Karena sholat di masjid orang macam-macam, pola yang macam-macam. Orang saya tidak bisa khusyuk kalau di masjid. Kalau di rumah saya bisa tenang, saya bisa khusyuk. Maka di rumah itu mulia lebih utama karena dengannya saya bisa khusyuk. Maka ini satu hal yang tidak benar. Sekarang yang berbeda dengan khusyuk sehingga membalik apa yang Nabi tetapkan, memuliakan apa yang Nabi tidak muliakan dan tidak memuliakan yang Nabi muliakan. Oleh karena itu bagaimana supaya khusyuk, maka adalah Nabi ajarkan banyak hal untuk supaya sholat itu bisa tenang dan khusyuk, mentadaburi bacaan dan apa yang dibaca. Demikian juga Nabi larang untuk sholat ketika menahan air, buang air besar atau buang air kecil atau buang angin, ditahan. Nabi perintahkan untuk jangan sholat ketika itu. karena itu semua akan mengganggu kekhusyuan. Wanita yang berhutang puasa pada tahun lalu, apakah boleh dibayar setelah lebaran tahun berikutnya atau membayar fidyah? Membayar fidyah jelas tidak boleh. Membayar fidyah itu ada aturan-aturannya, dan bukanlah termasuk orang yang membayar fidyah adalah orang yang meremehkan qadha sehingga sampai Ramadan berikutnya itu belum menyelesaikan hutang puasanya. Namun juga tidak sebagaimana anggapan sebagian orang. Cuma sekarang kita ada anggapan kalau orang Ramadan punya utang puasa sampai ketemu Ramadan berikutnya, maka nanti dibayar setelah Ramadan dengan dua kali lipat. Ada ribanya. Kemarin utang satu rakaat sampai kesandung Ramadan lagi, ketemu Ramadan lagi, maka bisa yang dibayar dalam kemarin 4 hari, kemudian sampai ketemu Ramadan berikutnya, maka setelah itu dibayar 8 hari. Ini satu hari yang tidak benar. Yang benar maka tetap dibayar dengan hutang puasa, misalnya 4 hari akhirnya sampai ini Ramadan berikutnya, maka setelah Ramadan berikutnya ini maka dia bayar puasa sebanyak 4 hari. Apakah ada tambahan hukuman berupa fidyah? Diperselisihkan oleh ulama. Ada sebagian ulama yaitu Imam Abu Hanifah mengatakan murni cuma 4 hari tanpa ada fidyah. Namun jumhur ulama mengatakan jika dia terlambat sampai Ramadan berikutnya, maka 4 hari, misalnya tadi 4 hari, maka dia 4 hari, kita bagi dia 4 hari. Maka datang bahan hukuman, jumpa bayar fidyah sebanyak 4 hari. Ini pendapat jumhur ulama, dan ini pendapat yang dipilih dan dipatwakan oleh Sa'adul Aziz Ibar, rahimahullah ta'ala, dengan alasan, karena ini adalah 3 pendapat sahabat. Ini pendapat Abu Hurairah, pendapat ada Abu Hurairah dan ada dua sahabat yang lain, dan juga katakan kata Syekh Abdul Aziz Nurbah, dan tidak ada sahabat lain yang meneliti. Ini dalam fatwa 3 orang sahabat memfatwakan dia qadha ditambah tambahan hukuman berupa fidyah. Apa dalilnya? Kenapa dipilih itu? Karena kenapa Syekh Abdul Aziz Nurbah memilih itu? Karena ini sudah pendapat 3 orang sahabat, Abu Hurairah, Ibn Abbas, dan satu lagi atau Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan Ibn Abbas. Dan kata beliau tidak ada sahabat lain yang memiliki. Kembali kepada kaidah masalah pendapat sahabat, ulama sahabat, tidak ada sahabat lain yang memiliki, maka bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka pendapat yang dikuat, pendapat yang mengatakan ada tambahan hukuman yaitu berupa membayar fidyah. Jadi membayar fidyahnya iya, namun ditambah dengan qadha tetap tidak hilang tanaman. Bukan kemudian qadha hilang kemudian diganti fidyah. Demikian Rasulullah ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa ta'ala alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.